Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Sudarlun, berita sore edisi hari ini, Minggu 11 September 2016, dibacakan Ardiansyah. Tiga hari hilang, santri di Mangsa Buaya ditemukan tewas. Harga daging megang di Tamiang mencapai Rp140.000 per kilogram. Garuda Indonesia keluarkan aturan untuk Galaxy Note 7. Dengarkan juga berita lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, Radio Lauser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun Noval Firmansyah, santri Pondok Pesantren Terpadu Darus Syuhada Kabupaten Aceh Selatan yang hilang di Mangsa Buaya Jumat lalu, ditemukan tidak bernyawa pada pukul 10.45 waktu Indonesia Barat. Ketua Rapi Aceh Selatan Indra Giwang menyebutkan korban ditemukan dalam kondisi mengapung di belakang rumah seorang warga bernama Abdullah pada jarak beberapa ratus meter arah ke hilir dari lokasi kejadian. Kondisi korban saat ditemukan sudah tidak bernyawa, namun secara fisik masih utuh kecuali ada beberapa bagian bekas gigitan dan cakaran makhluk pemangsa tersebut. Dari lokasi kejadian, jenazah korban dibawa ke Puskesmas Klut Selatan untuk diautopsi. Selanjutnya, jenazah almarhum dibawa pulang dan dikebumikan di kompleks pesantren tempat di mana selama ini remaja asal Batam itu menimba ilmu. Sudarlun, harga daging megang pada Hari Raya Idul Adha 1437 Hijriah di Aceh Tamiang Rp140.000 per kilogram. Namun jumlah pedagang yang berjualan daging megang berkurang dari tahun sebelumnya. Hari ini di lokasi pedagang berjualan daging kurban di bekas PT MKS Kedai Bawah Kota Kuala Simpang menjejerkan dagangan. Namun jumlah pedagang lebih sedikit dibanding pedagang daging pada megang menjelang Ramadan. Seorang staf Dinas Pertanian Aceh Tamiang mengatakan jumlah pedagang daging megang tahun ini berkurang 20% disebabkan pada Hari Raya Idul Adha banyak warga yang berkurban keesokannya. Sudarlun, banyaknya peristiwa Galaxy Note 7 yang mendadak terbakar membuat dunia penerbangan mengambil langkah pencegahan demi menjaga penumpang dan potensi bahaya. Maskapai Garuda Indonesia mengumumkan isinya melarang penumpang memakai atau mengisi baterai Galaxy Note 7 selagi berada di dalam pesawat. Disebutkan juga ponsel itu tidak boleh disimpan di dalam bagasi, harus dibawa masuk ke dalam kabin pesawat bersama penumpang. Langkah Garuda Indonesia tersebut muncul sebagai reaksi atas pengumuman dari Otoritas Penerbangan Amerika Serikat Federal Aviation Administration. Minggu lalu, FAA memasukkan peringatan khusus mengenai Galaxy Note 7 dalam laman informasi barang berbahaya di pesawat. Pernyataan dari FAA lebih bersifat imbauan kepada penumpang, bukan perintah langsung kepada maskapai-maskapai Amerika Serikat agar melarang pemakaian Galaxy Note 7 di pesawat. Sudarlun, panitia kurban Masjid Istiqlal memprediksi akan memberikan 6.000 kantong daging hewan kurban pada Idul Adha tahun ini. Tiap kantong daging kurban rata-rata seberat 1 kg. Sekretaris Panitia Kurban Masjid Istiqlal Abu Hurairah mengatakan pembagian hewan kurban pun tidak dilakukan di Masjid Istiqlal. Panitia akan mendistribusikan daging langsung ke rumah masyarakat yang tinggal di dekat Masjid Istiqlal. Sehingga masyarakat tidak perlu menunggu di masjid untuk mendapatkan daging kurban. Adapun pembagian akan dilakukan setelah pemotongan hewan kurban pada Senin malam. Sementara itu rencananya masyarakat Turki juga akan menyumbang 7 ekor sapi. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, Presiden Joko Widodo menyumbang sapi kurban seberat 1,5 ton di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Sapi itu akan dikurbankan pada Idul Adha 1437 Hijriah pada 12 September besok. Sekretaris Panitia Kurban Masjid Istiqlal Abu Hurairah mengatakan sapi sumbangan Jokowi memiliki tinggi badan 189 cm, tinggi punuk 170 cm, dan panjang 277 cm. Sementara itu, berat badan sapi sumbangan dari Wakil Presiden RI Yusuf Kala seberat 1,3 ton. Abu mengungkapkan selain ke Masjid Istiqlal, Jokowi juga menyumbang satu sapi di setiap provinsi di Indonesia. Pengadaan sapi itu difasilitasi oleh masing-masing dinas terkait di daerah tersebut. Darlun Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Polisi Budi Waseso berharap tidak ada lagi tanaman ganja yang sengaja dibiarkan tumbuh di Indonesia, terutama di wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Ia meyakini upaya memberantas tanaman ganja di Indonesia bisa diwujudkan selama pemerintah dan seluruh pihak berkepentingan mau bekerja sama memerangi narkotik. Mantan Kepala Bareskrim Polri itu memberikan gambaran sebuah negara yang terkenal sebagai penghasil opium terbesar di dunia perlahan bisa mengikis kebiasaan petani menanam opium. Budi mengatakan Presiden Joko Widodo telah tegas mendeklarasikan perang terhadap narkotika. Darlun Kementerian Pemuda dan Olahraga tidak akan memberikan rekomendasi terhadap Kongres Luar Biasa Pemilihan Ketua Umum PSSI pada 17 Oktober mendatang. Hal ini seandainya lokasi penyelenggaraan tidak dipindahkan dari Makassar ke Yogyakarta. Hal tersebut tertuang dalam surat Kemenpora tertanggal 9 September 2016 yang ditujukan pada PLT Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Penunjukan Yogyakarta sebagai tempat penyelenggaraan Kongres merupakan momen reformasi total persepakbolaan nasional Indonesia. Deputi 4 Kemenpora Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Gatot Dewa Broto menegaskan bahwa jika poin pemindahan lokasi Kongres tidak dipatuhi, maka rekomendasi tidak akan keluar. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Minggu 11 September 2016. Berita malam Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalam.